بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الإمام الأصولي المفسر العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Kita telah sampai kepada firman Allah pada surat Al-Baqarah 153 yang terdapat padanya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah kalian dengan kesabaran dan sholat, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Qala syarih rahimahullah, amarallahu ta'ala bil mu'minin, amarallahu ta'ala al mu'minina bil isti'anati ala umurihim ad-diniyah wa dunyawiyah. Maka pada ayat ini kata Imam Sa'di rahimahullah, Allah telah memerintahkan ahlul iman, artinya khitab ini ditujukan kepada mereka, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, untuk beristianah ala umurihim, untuk menjadikan sesuatu untuk menolong mereka pada setiap perkara mereka, baik itu sifatnya diniyah maupun sifatnya duniawiyah. Hal ini mengingatkan kita kepada asal daripada manusia. Ya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min nutfah, dari tetesan air. Kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi daging dan seterusnya. Artinya dasar manusia diciptakan dari setetes air. Hal ini menunjukkan bahwasannya lemahnya manusia, tidak berharganya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, fakirnya mereka. Oleh karenanya Allah menyatakan, ya, khuliqal insan dha'ifa. Manusia itu diciptakan oleh Allah lemah. Ya, diciptakan lemah. Nah, ketika mereka sadar bahwasannya asal mula diciptakannya mereka sangat-sangat lemah. Diciptakan pada awal mulanya la syai, kemudian berubah lagi, semakin besar dengan dia belajar ilmu sedikit demi sedikit, kemudian diberi makan, diberi gizi dan seterusnya. Maka dari sini kita tahu mereka butuh pertolongan sesuatu atau butuh pertolongan orang lain. Ini hakikat manusia. Kalau kita Tidak usah jauh-jauh. Antum mau menulis ya, di sebuah kertas, tidak akan bisa menulis kecuali menggunakan pena sebagai penolong kita. Ya. Baru kita bisa menulis. Begitu juga seorang montir tidak akan bisa memperbaiki sebuah mobil atau sebuah motor kecuali dengan dia menggunakan obeng, menggunakan kuncian-kuncian sebagai alat untuk membantu mereka. Ini semua menyadarkan kita bahwasanya kita ini lemah. Manusia sepintar apapun, sekuat apapun, dia butuh sesuatu untuk membantunya. Atau dia butuh orang lain untuk memberikan bantuan untuknya. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjadikan kesabaran dan sholat sebagai alat untuk menolong kita. Di dalam apa? Di dalam ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah, membantu kita agar semakin semangat, ya, menjadikan dua perkara tersebut. Qala was-sabru, qala bis-sabri was-salat, dengan kesabaran dan sholat. Fas-sabru huwa habsun nafsi wa kaffuha ala ma takrah. Sekarang beliau mulai menjelaskan definisi. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk menjadikan sabar ini sebagai alat untuk membantu kita, maka beliau menyampaikan definisinya. Apa itu sabar? Ya. As-sabru, ya, kesabaran itu diambil dari kata sabara yasbiru sabran. Kata dasarnya sabara yasbiru sabran. Dia adalah bentuk masdar dalam bahasa Arab yang maknanya adalah habsun nafs, yaitu seseorang menahan. Atau juga terkadang digunakan untuk sesuatu yang tidak nyaman. Ya, sabr. Kemudian secara istilah, apa itu secara istilah? Para ulama mengistilahkan definisi secara bahasa, secara istilah. Secara istilah yaitu mereka jadikan hal tersebut secara istilah sebagai sesuatu yang pantas menjadi makna atau definisi sebuah kata. Ya, itulah maknanya secara istilah. Dikatakan oleh Syekh di sini apa? Menahan diri dan terus untuk kita berhenti padanya atas sesuatu yang kita benci. Ya, ini menurut beliau rahimahullah illa di sana terdapat sekian definisi, ya, daripada kesabaran, dan mereka menjadikan definisi-definisi tersebut dari tatabbu' dan istiqra, ya, mengikuti dalil-dalil. Kemudian mereka membaca ayat demi ayat, hadis demi hadis, kemudian mereka kembalikan kepada kalamul Arab. Mereka menjumpai bahwasanya sabar itu tidak terlepas daripada habsun nafs, seseorang menahan dirinya. Ya. Ada yang menambahkan, Ibnul Qayyim di dalam risalahnya terhadap salah seorang saudaranya menyatakan habsun nafs an maharimillah, menahan diri, menahan jiwanya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan wa habsiha ala faraidhihi. Kemudian dia menahannya untuk senantiasa melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan. Faridhah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa habsiha ani tasakhud, dan juga menahan jiwa tersebut dari murka, angkara dan marah. Ini kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Begitu juga sebagian yang lain, ya, disebutkan di dalam kitab Ta'rifat karya Imam Al-Jurjani. Ya, kitab tersebut adalah sebuah kitab yang ditulis yang isinya semuanya tentang definisi. Ya, definisinya sholat apa, puasa dan seterusnya. Artinya dengan definisi ini kita bisa tahu apa yang kita kerjakan. Ketika Allah menyatakan wasta'inu bisabri wassalah, apa itu sholat? Kita tidak tahu. Apa itu sabar? Maka kita bisa tahu ketika kita melihat tentang definisinya. Imam Al-Jurjani rahimahullah menyatakan sabar itu adalah tarku syakwa min alamil balwa. Tarku syakwa min alamil balwa, yaitu meninggalkan keluhan. Dia tidak mengeluh dari ujian yang diberikan kepadanya, li ghairillah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mengeluh kepada makhluk atas ujian yang diberikan kepadanya. La ilallah. Dan tidak meninggalkan keluhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang dianjurkan kepada hamba, sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, ya, aku mengeluhkan ashku bathi wa huzni ilallah, kesulitanku, ujianku, dan kesedihanku kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Adalah mengeluhkan setiap perkara kita, memintakan hanya kepada Allah sebagai solusi. Oleh karenanya Allah menyatakan apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan menerima dan akan mengabulkan. Oleh karenanya di sana terdapat syariat istikharah, salat istikharah, minta diberikan jalan keluar dari sesuatu yang meragukan. Maka seharusnya bagi mukmin dan muslim untuk mengeluhkan setiap perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengeluhkannya kepada makhluk. Ini definisi, ya, yang tentunya kesabaran itu adalah pahit sebagaimana namanya. Terkadang lafaz sabar itu dipinjam untuk makna daripada obat. Oleh karenanya dikatakan oleh para ulama, summiya sabru sabran, diberi nama kesabaran itu dengan sabr, li'anna tamarrurahu fil qalbi, li'anna tamarrurahu fil qalbi wa iz'ajihi lin nafsi katamarruri sabri fil fam. Katamarruri sabri fil fam. Diberi nama kesabaran itu dengan sabar, ya, sad, ba, dan ra, sabr, ya, karena pahitnya. Karena apa? Karena pahitnya di dalam hati. Artinya ketika seseorang berusaha untuk bersabar atas sebuah perkara, tentunya sangat sulit dan berat baginya, pahit sekali rasanya. Namun ketika dia menahannya, akibatnya adalah indah. Sebagaimana dia melewati hati dan bergejolaknya terhadap jiwanya. Artinya seseorang ketika bersabar, jiwanya bergejolak. Iya atau tidak? Saya lawan atau tidak? Ya. Bergejolak jiwanya ketika dia mau bersabar. Katamarruri sabri fil fam, sebagaimana obat masuk ke mulut pahit, ya. Obat ketika kita minum rasanya pahit, jamu kita minum pahit, tapi ketika masuk menyembuhkan badan, demikianlah sabr, akhirnya indah, awalnya pahit. Nah, karena itu diberi nama apa? As-sabr. Kita diperintahkan oleh Allah untuk isti'anah, menjadikan kesabaran ini sebagai apa? Sebagai alat penolong kita. Ya. Oleh karenanya di dalam Al-Quran sekian ayat Allah subhanahu wa ta'ala memotivasi kita untuk bersabar. Isbiru isbir wa masabruka illa billah. Bersabarlah engkau Dan tidaklah kesabaranmu kecuali karena Allah Azza wa Jal. Begitu juga di dalam ayat yang lain, isbir li hukmi rabbika, bersabarlah atas hukum-hukum Allah, atas hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rabbmu. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, wasabiru, dan kokohkan kesabaran tersebut, warabitu, dan tetaplah kalian berjaga-jaga, wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian termasuk sebagai orang yang diberikan kemenangan dan diberikan keberhasilan. Artinya Allah mengaitkan al-falah dengan apa? Dengan as-sabr. Hal ini sekaligus bantahan terhadap awamun nas, orang-orang awam yang senantiasa terlontar dari lisan mereka, sabar kan ada batasnya, Pak. Ya. Bantahan kepada mereka. Artinya Allah dalam sekian ayat ini tidak membatasi. Tidak membatasi kesabaran. Sabar, sabar, dan sabar. Pahit? Ya, pahit. Tapi lihat akibatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan memberikan kemenangan, dan puncak yang tertinggi adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam ayat yang lain Allah berjanji, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, ini sekaligus dalil. Ya. Allah hanya membatasi pahala-pahala yang diberikan kepada mereka yang mau bersabar dengan tanpa hisab. Allah batasi. Innama di sini min al-fadhi al-hasr, termasuk lafaz untuk membatasi dalam Al-Qur'an. Mereka yang mau bersabar, maka Allah berikan pahala yang tanpa ada ujungnya. Tanpa ada ujungnya. Ya, as-sabr. Sulit. Ya. Memang sulit sebagaimana namanya. Namun ketika kita mau berbuat, ya. Ketika kita mau berbuat, Allah akan berikan. Manusianya yang malas. Manusianya yang lemah. Manusianya yang tidak mau bersabar dan tidak mau mencoba untuk bersabar. Karena di sana ada syaitan yang senantiasa membisiki manusia, yang senantiasa mereka mengalir di tubuh Bani Adam. Karena di sana jiwa manusia ammaratun bisu, memerintahkan kepada kejelekan. Maka karena sebab itulah mereka tidak mau bersabar. Wa illa Allah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Oleh karenanya dalam sebuah hadis datang seorang wanita kepada Nabi SAW minta untuk didoakan atas sakit yang menimpanya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, in syi'ti sabarti, jika engkau mau bersabar, lakil jannah, maka Allah akan memberikan engkau surga. Ya. Sabar atas sebuah penyakitnya. Maka semenjak saat itu banyak di antara mereka yang minta, bahkan sebagian sahabat diberikan rasa sakit dan mereka berusaha untuk bersabar atas sakit yang ditimpanya. Demikianlah keadaan seorang mukmin. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, Nabi SAW menyatakan, ajaban li amril mukmin, sangat takjub, menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, perkaranya semuanya baik. In asabathu sarra, ketika mereka diberikan kesenangan, syakara, mereka bersyukur. Dan itu yang terbaik. Wa in asabathu dharra, ketika mereka diberikan kesulitan, sabara, kana khairul lah. Dan itu adalah yang terbaik. Dia senantiasa bersabar diberikan ketika diberikan kesulitan dan ujian demi ujian. Inilah keadaan seorang mukmin, berusaha untuk bersabar. Oleh karenanya Imam Wahab, Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, beliau menyatakan, ma min abdin wahaballahu lahu sabran, tidaklah seorang hamba ketika dia diberikan oleh Allah sebuah sifat dan akhlak berupa kesabaran, alal adza, atas apa? Atas gangguan. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari gangguan daripada orang lain, gangguan daripada sesuatu, mungkin diganggu binatang, diganggu sesuatu apapun. Maka yasbir alal adza, dia diberikan kesabaran atas gangguan tersebut. Wasabran alal bala, dan kesabaran atas ujian. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari ujian. Terkadang mereka diuji dengan kebaikan, dengan kekayaan, dengan kesenangan, dengan anak keturunan yang banyak dan baik. Terkadang mereka juga diberikan ujian dengan kejelekan, rasa sakit, kematian, dan seterusnya. Maka itu semua adalah bentuk daripada ujian Allah yang diberikan kepada makhluk. Ya. Fayasbir, maka dia harus bersabar. Ya. Dia harus bersabar. Sabarnya sesuai dengan ujian yang diberikan kepadanya. Diberikan kesenangan, dia bersabar. Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan. Dengan terus menjaga ketaatannya kepada Allah. Dengan terus berinfak, sedekah dan zakat ketika itu berupa harta. Ya. Ini bentuk sabarnya. Ketika dia diberikan sakit, yasbir, bersabar untuk tidak banyak mengeluh kepada makhluk. Bersabar, tahammul atas rasa sakitnya. Menahan rasa sakitnya. Ya. Dengan terus kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabran 'alal masa'ib. Bersabar di atas musibah-musibah. Illa waqad utiya afdhal ma utiyahu ahad ba'da al-iman billah. Kecuali demikian ini ketika diberikan kepada seorang hamba, dia telah diberikan sesuatu yang lebih afdhal. Ya. Yang diberikan kepada seseorang setelah keimanan kepada Allah. Artinya tidak ada yang melebihi nikmat berupa kesabaran kecuali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, dikatakan di dalam sebuah syair ya, miftahu babil faraji sabr. Kunci daripada pintu kesulitan itu adalah kesabaran. Wa kullu usrin ma'ahu yusrin. Dan setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, sebagaimana Allah firmankan, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya berada pada kesulitan itu kemudahan. Oleh karenanya, Al-Imam Ibn Hibban di dalam kitabnya Raudhatul Uqala menyatakan bahwasanya kata beliau, inni ra'aitu wa fil ayyami tajrubah. Sesungguhnya aku melihat dan memandang, dan pada hari-hari ini adalah sebuah tajrubah, yaitu proses mencoba dan mengalami. Lissabri aqibatu mahmudatul athari. Maka kata beliau, lissabri aqibatu mahmudatul athari. Tidak ada pada kesabaran kecuali akibatnya yang indah, akibatnya yang baik. Ya. Jadi manusia ini tidak akan pernah dia rugi ketika dia mau bersabar. Ketika manusia mau bersabar, ini menunjukkan imannya yang mendekati kesempurnaan. Ketika manusia mau bersabar, ini menunjukkan bahwasanya hatinya berada di atas hidayah. yaitu berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan sadat, ketepatan. Ketika seorang mukmin mau bersabar menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepadanya, dan menunjukkan dengan itu berakibat apa? Manusia mencintainya. Manusia mencintainya. Ketika manusia mau bersabar, maka dia akan diberikan al-falah sebagaimana ayat yang telah kami baca tadi. Dan yang tertinggi adalah diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi laki-laki yang sejati, ya, atau manusia yang sejati adalah yang selalu bersabar. Ya, yang selalu bersabar. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang cepat marah. Ya. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah yang mampu bersabar menahan dirinya. Ya, menahan dirinya ketika dia marah. Bersabar dia. Ya. Ini adalah sesuatu yang senantiasa diharapkan oleh setiap mukmin dan muslim, terutama mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Namun sekali lagi, ya, jiwa manusia menyeru kepada kejelekan. Menyeru kepada kejelekan. Maka manusia sebagai namanya sering lupa. Oleh karenanya kita diminta untuk berusaha dan berupaya untuk senantiasa bersabar atas apa yang diberikan kepada kita. Qala, kita lanjutkan kepada kitab. Fahuwa thalathatu aqsamin. Maka kesabaran itu ada tiga bagian, ya, terbagi menjadi tiga. Tentunya pembagian ini, ya, didapati oleh para ulama dengan tatabbu' dan istiqra. Mereka mencari dalil-dalil, ayat demi ayat, hadis demi hadis. Mereka dapati dan mereka jumpai bahwanya sabar itu tidak keluar dari tiga bagian. Qala sabruha ala ta'atillahi hatta tu'addiyaha. Yaitu sabarnya jiwa seseorang atas ketaatan kepada Allah sampai ia mau menunaikannya. Ketaatan kepada Allah karena Allah memerintahkannya. Ati'ullah, taatilah Allah. Setiap apa yang diperintahkan Allah. Dan ini konsekuensi daripada syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Konsekuensinya adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati Allah atas apa yang diperintahkan. Ya, dan ini adalah bagian daripada takwa kita kepada Allah. Melakukan setiap perintah Allah dan meninggalkan setiap larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala sampai kita menunaikannya. Karena tidaklah sebuah amalan, sebuah ketaatan, pasti di sana ada syaitan yang menghalangi. Begitu juga jiwa manusia pun condong untuk tidak melakukannya. Nabi SAW menyatakan apa? Hujibatil jannah bil makarih. Surga itu ditutupi dengan sesuatu yang kita benci. Sholat, manusia condong untuk tidak melakukannya. Capek, ya, malas ketika cuacanya dingin, malas ke kamar mandi, malas berwudu. Begitu juga puasa, tidak makan sehari, meninggalkan syahwat di sana. Ya. Sulit dilakukan oleh sebagian orang. Begitu juga haji, luar biasa. Sekian banyak harta yang kita keluarkan untuknya. Ya. Namun akibatnya baik, ya. Maka itu semua adalah bagian daripada ketaatan untuk kita terus menunaikannya. Sholat kita paksakan, sholat berangkat ke masjid 5 waktu. Bentuk sabar kita terus menunaikan perkara tersebut. Puasa di bulan Ramadan, haji, subhanallah. Maka di sana dijanjikan sekian pahala. Sholat dijanjikan pahala, puasa dijanjikan surga, haji pun juga demikian, dan seluruh ibadah yang ada, jihad fisabilillah, ibadah-ibadah yang berat, ya, dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji contohnya. Ya, hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah. Tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Man hajja falam yarfuth walam yafsuk. Barang siapa yang haji, dia tidak mengeluarkan kata-kata keji, kata-kata kotor, tidak berbuat keji, tidak berbuat fasik, ya, maka raja'a ka yaumi waladathu ummu. Dia akan kembali sebagaimana dilahirkan oleh ibunya. Rasul juga menyatakan, ama alimta, kepada Amr bin As, tidakkah engkau tahu, annal islam yahdim ma kana qablahu, Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Wa annal hijrata tahdim ma kana qablaha, hijrah itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Wa annal hajja, dan juga haji, yahdim ma kana qablahu, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Fayasbir, maka dia harus bersabar. Bentuk sabarnya, dia harus mengeluarkan uang bahkan ratusan juta bagi yang mau segera, yang mengikuti program pemerintah bersabar puluhan tahun, ya, yaitu hasab istita'ah, sesuai dengan kemampuannya. Namun ketika Allah mudahkan kita rizki, kemampuan, yang kemudian dia merasa banyak kemahalan dan sebagainya, maka yang demikian ini terancam, ya. Maka dia harus sabar mengeluarkan uang banyak. Artinya ketika ada cukup, segerakan, jangan ditunda-tunda. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, ya, man mata, hadis Abu Hurairah dihasankan sebagian ulama, hadis Abu Hurairah, man mata, barang siapa yang wafat, falam yahuj hujjatul islam, dia tidak, belum pernah menunaikan haji keislamannya seumur hidup sekali, ya, haji Islam seumur hidup sekali kewajibannya. Lam yamna'uhu waja'un, tidak ada rasa sakit yang menghalanginya. Wala sultanun ja'ir, begitu juga tidak ada penguasa yang menghalangi jalannya. Maka kata Nabi SAW, falyamut, hendaklah dia mati, insya'a yahudiyan au nasraniyan. Maka dia akan mati, terserah dia mau jadi Yahudi ataupun Nasrani. Artinya ini ancaman, ya, ancaman besar bagi mereka-mereka yang menunda-nunda. Dalam keadaan telah datang kewajiban, uang ada, ya, bekal ada, ya. Yang mana saja, ya, yang mana saja. Artinya ketika kita mampu untuk mengikuti haji yang dengan biaya yang besar dan tidak memadharatkan perjalanan hidup kita, maka segerakan, ya, jangan pernah ditunda-tunda, ya. Al-hajj ya ikhwan barakallahu fikum, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bagi mereka-mereka yang iman mengeluarkan uang untuk haji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal hajj wal umrah, ikutkan antara haji dan umrah. Fa innahuma yanfayanil faqr kama yanfi kir khabathul hadid. Ikutkanlah antara haji dan umrah karena dua perkara tersebut menafikan kefakiran, wadzunub, dan dosa-dosa. Menghilangkan dosa dan menafikan kefakiran. Walaupun secara zahir kita mengeluarkan uang banyak, tapi kata Nabi SAW, menafikan kefakiran sebagaimana yanfilkir khabathul hadid, sebagaimana api yang digunakan untuk menghilangkan bagian-bagian yang tidak layak daripada besi, wadzahab walfidhah, dan juga emas serta perak. Walaysa lil hajjatil mabrurah thawabun illal jannah, dan tidak ada pada haji yang mabrur itu pahala kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi kepada pembahasan sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa an ma'siyatillah hatta tatrukaha. Kata Syekh rahimahullah, sabar yang kedua adalah untuk kita bersabar akan kemaksiatan-kemaksiatan sampai kita tinggalkan kemaksiatan tersebut. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya nyaman. Tadi dalam sebuah hadis, hujibatin nar bisyahwat. Neraka itu ditutupi dengan syahwat. Ya. Zahirnya perkara yang nyaman, yang asyik, riba, uang banyak zahirnya, ya. Banyak uang, harta melimpah dan kemudahan di hadapannya. Siapa yang tidak mau melihat harta yang banyak ketika dia membutuhkan sebuah kendaraan, maka dimudahkan oleh sebagian badan, ya, dimudahkan, silakan Pak beli, saya yang akan membayarnya. Terdapat padanya riba, ya. Rumah, ya. Silakan Pak, kita siapkan, Bapak hanya mengeluarkan sekian saja. Atau bahkan di zaman sekarang tanpa ada uang muka, tapi riba, nyaman, mudah, gampang. Mau buka sebuah usaha, kami siapkan modalnya Pak. Di zaman sekarang subhanallah mudah sekali. Maka dikelilingi oleh sesuatu yang nyaman. Berzina juga demikian. Semua perbuatan dosa, tarkus sholat, meninggalkan sholat, tidak capek, dikelilingi dengan sesuatu yang nyaman secara zahir. Tapi ketika kita masuk daripada pagar tersebut, kita jumpai neraka di situ. Ya. Hati-hati. Maka bentuk kesabaran yang kedua adalah dari sebuah kemaksiatan untuk kita meninggalkan kemaksiatan tersebut, dan jenisnya banyak sekali. Ya, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, begitu juga mencuri, begitu juga meninggalkan sholat, begitu juga makan riba, begitu juga mengganggu tetangganya dengan lisannya, termasuk bagian daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ala aqdarillahil mu'limah fala tatasakhathaha. Jenis daripada kesabaran yang ketiga adalah bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Ya. Dengan takdir, dan kita wajib untuk mengimaninya. Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minul abd hatta yu'min bil qadari khairihi wa syarrih. Tidak dikatakan seorang hamba itu beriman sampai dia beriman kepada takdir baik ataupun jeleknya. Bukan baik saja. Maka di sini beliau menjadikan catatan penting takdir Allah yang menyakitkan, ya, yang manusia menganggap itu adalah jelek. Ditimpa kematian, orang tuanya meninggal, sakit dia. Dia ditipu sama orang sekian juta, bahkan puluhan, ratusan juta, bahkan miliar, sakit dia. Ditimpa kesakitan, rasa sakit. Itu semua bagian daripada takdir dan ketetapan Allah yang harus kita imani dan bersabar padanya ketika perkara tersebut adalah perkara yang menyakitkan. Ya. Maka penting qaid ini, yaitu tambahan ini, aqdarillahil mu'limah. Karena yang nyaman-nyaman manusia ridho dengannya. Dia dikasih dianteri nasi 5 piring sama tetangganya, nyaman. Alhamdulillah, ini takdirnya Allah, bersyukur dia ya. Diberikan, ada orang datang, ini mobil buat Anda. Alhamdulillah, segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah ya. Dapat mobil dia. Diberikan istri yang cantik ya. Satu, alhamdulillah, ini sudah takdirnya Allah ya. Semua di tangan Allah. Dapat yang kedua lagi, takdirnya Allah lagi, alhamdulillah. Yang ketiga sampai yang keempat, takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Cerai satu ya. Cerai satu marah-marah, ngamuk-ngamuk, muring-muring dia. Nah, ini tandanya dia tidak ridho dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dikasih mobil, hilang mobilnya, marah-marah dia. Maka senantiasa kita bersyukur kepada Allah ketika kita ditimpa atau diberikan kenikmatan, dan senantiasa bersabar ketika kita diberikan musibah, ujian, ataupun banyak kesulitan ya. Senantiasa bersabar kepada Allah, senantiasa menyatakan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah, atau na'am, segala puji bagi Allah di dalam setiap keadaan. Qala fas-sabru huwal ma'unatul 'azimah 'ala kulli amrin. Maka kesabaran itu adalah sebuah penolong yang besar di dalam setiap perkara. Sangat benar beliau ini. Artinya setiap perkara apapun, ketika tidak ada kesabaran di sana, tidak akan terjadi. Wallahi laula sabr ya, jika bukan karena kesabaran, maka perputaran dunia ini akan berhenti ya. Perputaran dunia akan berhenti. Manusia ketika mau buat rumah, estimasinya 2 bulan baru selesai. Ketika yang punya rumah tidak bersabar, tidak akan jadi rumahnya. Dia akan marah-marah kepada tukangnya. Begitu juga kita ketika punya niat untuk melakukan safar ke Jakarta ya, yang di zaman sekarang Allah mudahkan ya, walhamdulillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kepada pemerintah kita dengan kebaikan yang banyak atas kemudahan ini. Dimudahkan perjalanan masuk tol Bangil, keluar tol Jakarta bisa 9 jam. Dulu kita 2 hari berangkat ke Jakarta. Maka yang berangkat ketika dia tidak bersabar, apa jadinya? Ya isinya perjalanan ngamuk semua. Satu bus semuanya marah. Tasakhut dia. Kok enggak sampai-sampai begini, begitu, lain sebagainya. Jadi sangat benar ketika beliau menyatakan kesabaran itu adalah merupakan ma'unah, penolong kita di dalam setiap perkara. Fala sabila li ghairi sabir an yudrika matlubuhu. Maka tidak ada jalan. Tidak ada jalan bagi mereka yang tidak mau bersabar untuk mendapatkan keinginannya. Bagaimana dia bisa dapat? Ya. Bagaimana dia bisa dapat ketika dia tidak mau bersabar? Qala khususan at-ta'at asyaqah. Secara khusus ketaatan-ketaatan yang berat, al-mustamirrah, yang dilaksanakan terus menerus. Fa innaha muftaqiratun ashaddul iftiqar ila tahammuli sabri wa tajra'u al-murarata syaqah. Maka yang demikian, ketaatan yang berat, ketaatan yang terus-menerus dilakukan dan itu berat, sangat-sangat membutuhkan untuk kita menahan, untuk kita berusaha untuk terus bersabar, dan sangat-sangat membutuhkan untuk menelan rasa pahit daripada perkara yang berat tadi ya. Kita tahan, berusaha. Bagaimana caranya? Fa idza lazama sahibuha as-sabr faza bin najah. ketika pelakunya berusaha untuk terus bersabar, maka dia akan mendapatkan keberhasilan. Ya. Dan sebaliknya, qala wa in raddahu al-makruh wal masyaqqa 'ani sabri wal mulazamati 'alayha lam yudrik syai'an. Sebaliknya, ketika dia berikan atas perkara yang makruh, perkara yang ia benci, perkara yang berat, dia berikan, dia lawan dengan tidak bersabar, ya. Dia buang kesabaran tersebut dan tidak mau senantiasa bersabar, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, ya. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa ketika dia tidak mau bersabar. Wa hasala 'alal hirman, dan dia akan diharamkan untuk mendapatkan perkara tersebut. Insyaallah taala naktafi bihadzal qadar, sudah masuk waktu isya, ya. Insyaallah sisa daripada pembahasan kita akan dilanjutkan kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.